نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Talkhis, ringkasan dari kitab Ahkam Udhiyati wa Dzakah karya Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya, yaitu pasal yang keempat, kita telah membaca penjelasan beliau rahimahullah terkait dengan untuk siapakah penyembelihan kurban itu dianggap sah. Maka telah dijelaskan bahwasannya apabila hewan kurbannya itu berupa satu ekor unta, maka hewan tersebut dianggap sah dikurbankan atas nama satu orang, atau juga diperbolehkan hewan tersebut dikurbankan atas nama maksimal 7 orang. Demikian pula halnya sapi atau yang sejenisnya dianggap sah apabila dikurbankan atas nama satu orang secara sendiri, dan bisa pula dikurbankan atas nama 7 orang secara kolektif maksimal. Adapun dari hewan kambing, domba atau yang sejenisnya, maka hewan tersebut dianggap sah apabila dikurbankan hanya atas nama satu orang dan tidak disyariatkan padanya seseorang berpatungan beberapa orang untuk berkurban dengan satu ekor kambing. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa ala hadha fa idza wajadta wasaya li jama'atin kull wahidin musin bi udhiyatin min ri'in waqafin mathalan wa lam yakfi ri'un kull wasiyatin laha. Atas sebab inilah apabila engkau mendapati beberapa wasiat dari sekelompok orang, beberapa orang berwasiat masing-masing mewasiatkan untuk berkurban dari hartanya masing-masing, dalam keadaan masing-masing yang berwasiat tersebut hartanya tidak mencukupi untuk membeli hewan kurban. Ada beberapa orang berwasiat, namun masing-masing yang memberikan wasiat tersebut hartanya itu tidak mencukupi untuk membeli hewan kurban. Si A berwasiat sembelihkan kambing, namun tidak cukup. Fa'inahu la yajuzu jam'u hadhil wasaya fi udhiyatin wahidah, maka tidak diperbolehkan seluruh yang berwasiat tadi beberapa orang ini dijadikan satu dalam satu sesembelihan. Maka tidak boleh. 5 orang berwasiat tapi masing-masing uangnya tidak cukup untuk beli sapi, tidak cukup. Seandainya 7 orang yang berwasiat, semua dikumpulkan tidak cukup untuk beli sapi. Lalu kemudian ya sudah, dibelikan satu ekor kambing saja. sehingga dia beli satu ekor kambing atas nama beberapa orang yang berwasiat tadi. Fa innahu la yajuz, hal seperti ini tidak diperbolehkan. Lima arafta min annal wahidah minal ghanam la tujziu an syakhsaini fa akthar fi ghairi thawab. Disebabkan karena engkau telah mengetahui bahwasannya satu ekor kambing dengan berbagai macam jenisnya itu tidak sah dikurbankan atas nama dua orang atau lebih. Nah, fi ghairi thawab, namun bukan dalam permasalahan meraih pahala. Nah, kalau dalam meraih pahala ini tidak terbatas. Namun atas nama siapa yang berkurban tersebut, maka kalau hewan kurbannya itu kambing, maka atas namanya itu hanya satu orang, tidak boleh lebih dari satu orang. Beda halnya kalau sapi atau unta. Wa ala hada fayajma'u ar-ri'u hatta yablugha thaman al-udhiyah fa in kana dha'ilan la yajtami'u illa ba'da sanawat tusaddiq bihi fi 'ashrin dhil-hijjah. Maka dikumpulkan uang-uang atau harta dari yang memberi wasiat tadi untuk membeli satu hewan kurban yang bisa patungan padanya, sapi atau unta. Nah, kalau bisa. Fa in kana dha'ilan, namun kalau ternyata sudah dikumpulkan semuanya namun tetap juga belum mencukupi. Belum mencukupi untuk membeli hewan kurban, sampai ditunggu beberapa tahun juga tidak tercukupi, tusuddiqa bihi, maka uangnya yang berwasiat tadi itu disedekahkan saja pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, mau ditunggu kapan, hartanya tidak nambah-nambah. Nah, sehingga untuk beli masing-masing harta peninggalan yang berwasiat itu masing-masing untuk membeli kambing tidak cukup, dikumpulkan seluruhnya untuk membeli unta atau sapi juga tidak cukup. Ditunggu beberapa tahun tidak ada penambahan harta, maka disedekahkan pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Amma law kana al-musi wahidan awsa bi'iddati wasaya falam yakfir ri' li jami'iha. Namun kalau yang berwasiat satu orang, kalau tadi kan gambarannya yang berwasiat beberapa orang, ini yang berwasiat sekarang satu orang, tapi satu orang ini berwasiat dengan beberapa kurban. Nah, tolong kalau nanti telah saya meninggal dunia, kurbankan satu ekor sapi, satu ekor kambing. Nah, atau dia sembelihkan beberapa ekor kurban gitu. Falam yakfir ri' li jami'iha, tapi harta peninggalan yang berwasiat tadi itu tidak mencukupi untuk membeli seluruh permintaan wasiat tadi. Nah, dia satu orang berwasiatnya banyak kurban, hartanya untuk membeli seluruh wasiatnya tidak cukup. Nah, tidak cukup. Fa in syaa'al wasi jam'a adhhaya fi udhiyatin wahidah. Kalau seandainya yang diberikan wasiat tadi menginginkan, maka dia boleh semua dari wasiat yang diinginkan oleh yang berwasiat tadi dengan beberapa kurban itu hanya dijadikan satu kurban. Nah, dia berwasiat potongkan kambing, potongkan sapi, potongkan unta. Harganya enggak cukup untuk membeli semuanya, maka boleh yang diwasiati tadi dia hanya mengumpulkan membeli satu hewan kurban, hanya dijadikan satu kurban. Hanya satu kurban. Nah, meskipun dia berwasiat beberapa kurban, namun karena harta peninggalannya tidak mencukupi, maka hanya dijadikan satu kurban. Maka ini boleh. Li'annal musi wahid, karena yang berwasiat itu cuma satu. Nah, kalau tadi kan banyak orang, ini satu. Ya cukup satu kurban enggak apa-apa, enggak mesti harus beberapa banyak kurban. Wa in syaa'a dhaha udhiyatan fi sanatin wa udhiyatan fi sanatin ukhra. Atau boleh pilihan yang kedua, kalau yang berwasiat tadi satu orang berwasiat dengan beberapa kurban, boleh dia kurban yang pertama tahun ini, kurban yang kedua tahun berikutnya, berikutnya dan berikutnya. Nah, dia boleh nyicil satu-satu pada tiap tahunnya, atau dia boleh harta yang dia miliki untuk membeli satu jenis hewan kurban saja. Fal awwal aula, yang pertama tadi dengan mengumpulkan hanya satu kurban ini yang lebih utama. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Tanbihu ham, ada peringatan penting. Yuqaddiru ba'dul musin qimatal udhiyah minar ri' liqasdil mubalaghah fi ghala'iha istib'adan minhu an tablugha ma qaddara. Ada peringatan. Terkadang orang yang memberikan wasiat itu memperkirakan dalam wasiatnya itu dengan jumlah harta tertentu. Fayaqul, yang memberikan wasiat terkadang, yudhahi anni walau balagat til udhiyatu riyalan. Tolong kurbankan atas nama diriku nanti, meskipun hewan kurbannya itu seharga 1 rial seandainya. Seandainya ini contohnya. Padahal hewan kurban itu tidak sampai harta seperti itu. Tapi apa? Yang memberikan wasiat itu maksudnya itu, kalau dengan bahasa Indonesia ya, tolong nanti kurbankan untuk saya sapi meskipun harganya 100 juta. Terkadang yang diinginkan oleh yang berwasiat itu bukan nominal harganya, namun kesungguhannya. Tolong kurbankan untuk saya meskipun harganya berapa. Nah, itu maksudnya. Nah, sebagian orang yang diberikan wasiat, dia menjadikan ucapan ini sebagai hilah, sebagai alasan bagi dia untuk tidak merealisasikan wasiat orang yang berwasiat. Dia mengatakan, ini saya sebutkan secara makna saja, dia mengatakan, ini kan bapak ini berwasiat harga sapinya itu 100 juta. Nah, sekarang kan harga sapi cuma berapa juta, sedangkan enggak ada sapi yang harganya 100 juta. Nah, untuk dijadikan alasan agar dia tidak merealisasikan wasiat yang disampaikan oleh orang yang berwasiat tadi. Padahal kalau dia mampu beli, dia mampu. Meskipun harganya tidak sampai 100 juta. Namun itu hanya apa? Untuk dia menjadikan alasan agar dia tidak mau berkurban dan agar dia tidak mewujudkan apa yang menjadi wasiat dari keluarganya tadi. Maka ini kata beliau, hada haramun alaih wa huwa athimun bidzalik. Ini tidak boleh. Ini haram, dia berdosa. Alaihi ayyudhi walau balagatil udhiyatu alafir riyalat. Maka wajib bagi dia untuk berkurban atas wasiat tadi meskipun harga dari hewan kurban itu ribuan real. Nah, maksudnya itu meskipun harganya berapa, ketika Anda mampu punya harta untuk membeli, maka Anda wajib untuk berkurban atas wasiat yang telah diucapkan tadi. Nah, atas wasiat yang diucapkan tadi. Lianna maqsudal musi bihadha taqdiril mubalagha fi qimatil udhiyah la tahdiduha bihal miqdar. Karena yang diinginkan oleh yang berwasiat dengan menyebutkan meskipun harganya ratusan juta itu bukan karena harganya, namun karena keinginan, keseriusan untuk diwujudkan wasiat tadi. Meskipun harganya berapa, tolong kurbankan untuk saya. Kalau dia mampu, maka dia harus wajib mewujudkan wasiat yang telah diucapkan dari keluarganya tersebut. Beda halnya kalau memang hartanya tidak ada, harta warisannya juga tidak ada, maka hal tersebut maka di luar kemampuan orang tersebut. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Al-faslul khamis, pasal yang kelima. Fima tata'ayyanu bihil udhiyatu wa ahkamu. Dengan apa hewan itu telah berstatus sebagai hewan kurban dan hukum-hukumnya. Ini maksudnya itu dengan apa suatu hewan itu dia sudah berubah statusnya sebagai hewan kurban. Yang sebelumnya itu dia seperti hewan-hewan ternak yang lainnya, namun karena ada sebab tertentu dia telah berubah statusnya sebagai hewan kurban. Tervonis dia sebagai hewan kurban. Sehingga kalau dia sudah tertunjuk sebagai hewan kurban, maka ada beberapa hukum yang harus diperhatikan terkait dengan hewan tersebut. Nah, sekarang yang akan dibahas beliau, dengan apa atau bagaimana cara hewan tersebut ditayin, ditunjuk sebagai hewan kurban. Tata'ayyanul udhiyatu biwahidin min amrayn. Hewan kurban itu akan tertunjuk, apa ya bahasanya itu, akan ya ini terfonis dia sebagai hewan kurban itu dengan salah satu dari dua perkara. Satu dari dua perkara. Ahadihima, yang pertama al-lafd, dengan lafad. Bi'ayyakul hadihi udhiyatun qasidan insya'ata'iniha, yaitu dengan lafad dia mengucapkan, ini saya tunjuk sebagai hewan kurban saya. Nah, dia mengatakan itu untuk menta'in, untuk menunjuk, menfonis bahwasannya ini adalah hewan kurban saya. Nah, dengan lafad dia, maka ketika dia mengatakan demikian, maka hewan tersebut sudah berubah statusnya, yang sebelumnya seperti hewan-hewan ternak yang lainnya, maka dia sudah berubah menjadi statusnya sebagai hewan kurban, yang nanti akan berkaitan dengannya hukum-hukum yang mesti diperhatikan. Fa amma in qasada al ikhbar amma yuridu biha fil mustaqbal fa innaha la tata'ayyanu bidzalik. Namun kalau ucapannya dia, ini insyaallah nanti saya jadikan sebagai hewan kurban, hanya sekedar pengkhabaran, bukan vonis. Hanya sekedar pengkhabaran, kalau sapi ini nanti saya jadikan sebagai hewan kurban, maka ucapan tersebut belum menjadikan hewan tersebut berstatus sebagai hewan kurban. Nah, belum menta'in namanya. Tapi kalau sudah dia vonis dengan niat, ini hewan kurban saya, dia mengucapkan tersebut adalah untuk menta'in, untuk menfonis, maka hewan tersebut sudah berstatus sebagai hewan kurban. Namun kalau hanya sekedar pengkhabaran saja, hanya sekedar mengkhabarkan, ini insya Allah nanti saya jadikan sebagai hewan kurban, maka ucapan tersebut belum menjadikan hewan tersebut sebagai hewan berstatus sebagai hewan kurban. Li'annal maksudu bihil ikhbar, karena yang dia maksudkan itu hanya sekedar mengkhabarkan. Hanya sekedar mengkhabarkan amma sayaf'alu fil biha fil mustaqbal, apa yang akan dia lakukan nanti pada hewan tersebut pada masa depan, masalah akan datang. La insya'ata'iniha, bukan maksud dia itu untuk menfonis hewan tersebut sebagai hewan kurban. Jadi ini yang pertama, menfonis hewan kurban itu akan berstatus, ini hewan itu akan berstatus sebagai hewan kurban dengan ucapan dia saat dia menta'in atau menfonis hewan tersebut sebagai hewan kurban. Atsani, yang kedua, al-fi'l, dengan perbuatan dia. Wa huwa nau'an, dan ini ada dua macam. Dengan perbuatan yang dia lakukan, maka hewan tersebut sudah sebagai berstatus sebagai hewan kurban dengan perbuatan dia. Nah, dengan perbuatan ini ada dua macam. Yang pertama, dzabhuha biniyatil udhiyah, ketika dia menyembelih. Nah, ketika dia menyembelih hewan ini dengan niat sebagai hewan kurban, maka perbuatan dia menyembelih tersebut adalah perbuatan yang menjadikan hewan tersebut statusnya sebagai hewan kurban. Nah, meskipun nanti ketika dia telah mati, telah dikuliti, dagingnya sudah dipisah, masih ada hukum-hukum yang berkaitan tentang daging dari hewan tersebut. Famata dzabahaha bihadhihi niyyah sabatalaha hukmul udhiyah. Maka kapanpun dia menyembelih hewan tersebut sebagai hewan kurban, maka telah tetap padanya bahwasanya hewan tersebut adalah hewan kurban. Tsanihima, yang kedua, syira'uha biniyatil udhiyah idza kanat badalan an muayyanah, dengan dia membeli hewan kurban. Dia membeli hewan kurban dengan niat untuk mengganti hewan yang telah dia tunjuk sebagai hewan kurban. Paham ya? Dia membeli hewan kurban, namun hewan tersebut adalah hewan pengganti. Ingat, hewan yang dia beli adalah hewan pengganti dari hewan yang sudah dia vonis. Nah, mungkin dia sudah vonis punya hewan, oh ini saya vonis hewan ini sebagai hewan kurban. Setelah dia perhatikan, oh ada cacat, maka dia hendak membeli yang lain untuk mengganti hewan yang sudah divonis. Maka dengan membelinya tadi, langsung otomatis hewan tersebut statusnya sebagai hewan kurban. Kenapa? Karena hewan tersebut adalah pengganti dari hewan yang sudah ditunjuk tadi. مثل أن يعين أضحية فتتلف بتفريط منه. Contohnya, dia sudah menunjuk ini hewan kurban saya. Qadarullah, setelah dia tunjuk, hewan tersebut mati karena keteledoran dia. Karena keteledoran dia, hewan tersebut mati, maka dia harus mengganti. Dia harus mengganti. Fayashtari ukhra biniyatin annaha badalun anillati talifat. Maka dia pun membeli yang baru hewan dengan niat mengganti hewan kurban yang sudah dia tunjuk yang mati tadi. Maka dengan membelinya tadi, langsung hewan tadi yang dia beli itu berubah statusnya sebagai hewan kurban. Fahadihi takunu udhiyatan bimurjarrati syira bihadihi niyyah. Maka hewan yang beli tadi, yang dia beli tadi sebagai pengganti, maka berubah statusnya sebagai hewan kurban dengan sekedar dia membelinya tadi. Amma idza lam takun badalan an muayyanah. Namun kalau dia membeli hewan yang mungkin dia niatkan untuk hewan kurban. Dia membeli hewan yang dia niatkan untuk hewan kurban, tapi dia membelinya itu bukan untuk mengganti hewan yang sudah ditunjuk. Beda ya dengan pertama tadi. Dia membelinya untuk mengganti hewan yang sudah ditunjuk. Namun yang kedua ini dia membeli, memang dia niatkan untuk hewan kurban, namun bukan untuk pengganti dari hewan yang sudah ditunjuk. Bukan sebagai pengganti dari hewan yang sudah ditunjuk. Fa innaha la tata'la tuta'ayyanu bisyira'i biniyatil udhiyah. Maka hewan tersebut belum berstatus sebagai hewan kurban, meskipun dia membelinya itu dengan niat nanti akan dikurbankan. Sekedar dia membeli, meskipun dengan niat nanti akan dikurbankan, maka membelinya tadi itu belum menjadikan hewan tersebut berstatus sebagai hewan kurban. Sampai dia mungkin menfonis, ini saya beli, tek, dia beli, nanti dia fonis, cet, ini hewan kurban saya. Nah, maka disitulah baru berubah status sebagai hewan kurban. Kama law ishtara 'abdan yuridu an yu'tiqahu fa innahu la yasiru 'atiqan bi mujarradi syira. Sebagaimana seseorang yang membeli budak, dia membeli budak dengan niat budak nanti dia akan bebaskan. Maka budak tadi itu ketika dibeli, maka dia tidak berubah menjadi budak yang merdeka. Kenapa? Meskipun dia niat membelinya itu untuk membebaskan budak tersebut. Nah, bukan sekedar membeli langsung kemudian berarti dia merdeka, bebas dari perbudakan. Lah. Naam. Aw ishtara syai'an liyaj'alahu waqfan fa innahu la yasiru waqfan bi mujarradi syira'. Atau dia membeli sesuatu dengan niat nanti ini saya wakafkan. Dia membeli sebidang tanah dengan niat nanti ini saya beli, insya Allah saya wakafkan, untuk saya wakafkan. Maka ketika dia membeli itu tidak langsung lahan tersebut, tanah tersebut langsung berubah menjadi tanah wakaf, tidak. Nah, sampai betul-betul dia vonis setelah dia beli, maka dia pun wakafkan dengan beberapa saksi, ini saya wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala, saya wakafkan untuk masjid, saya wakafkan untuk lahan dakwah dan yang semisalnya. Dengan vonis tersebut barulah lahan tersebut berubah status sebagai lahan wakaf. Namun meskipun dia niatnya untuk diwakafkan, namun tanah tersebut tidak akan berubah menjadi tanah wakaf dengan sekedar membelinya dia, sampai betul-betul divonis oleh dia sebagai tanah wakaf. Naam. Fakadhalika idza ishtara bahimatan biniyatin ana udhiyatun fala takunu udhiyatan bimujarradi dzalik. Maka demikian pula ketika dia membeli hewan, meskipun dia membelinya itu untuk niat dijadikan sebagai hewan kurban, maka sekedar membelinya tadi tidak cukup untuk menjadikan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Nah. Jadi ini apa namanya, dua perkara yang dengannya hewan tersebut telah berstatus sebagai hewan kurban. Nah, dengan vonis dia secara lafad, kemudian yang kedua secara perbuatan dia. Perbuatan dia yaitu ketika dia membeli, menyembelih, atau ketika dia membeli hewan untuk menggantikan hewan yang sudah dia tunjuk sebagai hewan kurban. Naam. Wa idza ta'ayyanatil udhiyatu ta'allaqa biha ahkam. Sekarang. Nah, sekarang kalau hewan ini sudah ditunjuk sebagai hewan kurban sehingga dia statusnya sudah menjadi status hewan kurban, maka pada hewan tersebut terikat, terkait padanya beberapa hukum yang harus diperhatikan. Karena hewannya statusnya tidak seperti hewan-hewan ternak yang lainnya. Statusnya sudah status milik Allah, ya kan? Karena dia sudah jadikan tersebut sebagai hewan kurban yang dia kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hukum yang harus diperhatikan. Yang pertama, annahu la yajuzu tasarrufu fiha bima yamna'u tadhiyyata biha min bai'in wa hibatin wa rahnin wa ghairiha. Kalau hewan tersebut sudah ditunjuk sebagai hewan kurban, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk mempergunakan hewan tersebut pada perkara-perkara yang dapat mencegah dari keabsahan kurban. Nah, seperti dia menjualnya, sudah ditunjuk sebagai hewan kurban, dia menjual, tidak boleh. Nah, wahibatin atau diberikan kepada orang lain juga tidak boleh. Warahnin atau dia menggadaikan hewan tersebut juga tidak boleh. Waghair dalik atau yang lainnya yang dapat mencegah dari pelaksanaan hewan kurban tersebut. Nah, maka dia tidak boleh melakukan pada hewan tersebut. Illa ayyabdilaha bi khairin minha limaslahatil udhiyah la li ghardin fi nafsi. Kecuali kalau dia hendak mengganti dengan hewan yang lainnya yang lebih bagus, lebih sempurna, demi kemaslahatan kurban, bukan kemaslahatan pribadi perasaan dia. Nah, ini perhatikan. Boleh dia mengganti hewan yang sudah dia tunjuk dengan hewan yang lebih bagus, lebih sempurna, namun dengan niat kemaslahatan ibadah kurban. Bukan dia mengganti dengan yang lebih sempurna karena keinginan atau tujuan dari perasaan dia. Sini saya jelaskan apa yang dijelaskan oleh beliau berdasarkan penjelasan bahasa kita, yaitu contohnya adalah seperti orang yang telah menunjuk. Cerita apa? Kalau cerita di sini depan sini. Seperti orang yang membeli, dia sudah menunjuk, ini adalah sapi yang saya tunjuk sebagai sapi untuk kurban tahun ini. Nah, lalu kemudian dengan beberapa hari setelah berlalu, dia merasa kasihan, oh hewan ini sudah saya rawat dari kecil, saya kasih makan gini-gini, oh saya gak tega menyembelih hewan tersebut. Ini aja sudah, saya beli yang sapi yang lain yang lebih mahal, lebih gemuk, lebih bagus. Berarti dan dia mengganti hewan yang sudah ditunjuk tadi bukan untuk kemaslahatan kurban, namun karena tujuan perasaan dia. Ini tidak boleh. Meskipun dia ganti dengan yang lebih bagus berkali-kali lipat. Nah, berkali-kali lipat. Kalau dia menggantinya itu karena perasaan dia, karena kasihan atau yang lainnya, karena dia sudah merawat atau karena biar hewan tersebut terus bersama dia sehingga dia ganti dengan yang lebih mahal, maka ini tidak diperbolehkan. Namun kalau dia menggantinya dengan yang lebih baik, lebih sempurna, karena memang tujuan kurban, maka hal tersebut diperbolehkan. Dia sudah menunjuk, ini sapi hewan kurban saya tunjuk sebagai hewan kurban saya tahun ini. Dengan berjalan waktu dia melihat, di sana ada sapi yang lebih bagus. Nah, ya sudah, saya ganti sapi ini dengan sapi yang itu. Bukan untuk tujuan pribadi perasaan dia, tapi dia menggantinya karena memang ingin yang lebih sempurna. Maka hal tersebut diperbolehkan. Baik, ini yang pertama. Dia tidak boleh mempergunakan hewan tersebut pada perkara-perkara yang dapat mencegah dari kurban. Asani yang kedua, annahu idza mata ba'da ta'yiniha lazimal waritsatu tanfidzuha. Kalau seandainya yang berkurban ini meninggal dunia sebelum kalau yang berkurban ini meninggal dunia setelah hewannya sudah ditunjuk, ini sapi saya jadikan sebagai hewan kurban saya tahun ini. Nah, dia tunjuknya mungkin tanggal 1 Dzulhijjah. Qadarullah wa masyafa'al, tanggal 7 Dzulhijjah orang ini meninggal dunia. Nah, padahal dia sudah menvonis hewan tersebut sebagai hewan kurban, dia meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan? Lazimal waridah. Maka ahli warisnya itu wajib untuk melaksanakan kurban tersebut. Nah, wa in mata qabla ta'yin fa hiya milkuhum yatasarrafuna fiha bima syau. Namun kalau orang yang mau berkurban ini meninggal dunia sebelum hewannya tertunjuk sebagai hewan kurban, meskipun dia ini saya beli nanti insyaallah saya jadikan sebagai hewan kurban tahun ini, sebelum dia vonis, sebelum dia tunjuk dengan lafadz dia meninggal dunia, maka sapi tersebut, hewan tersebut adalah milik ahli warisnya. Dia boleh mempergunakan hewan tersebut, apakah memang dilanjutkan sebagai hewan kurban ataukah dia mau memelihara dan merawat hewan tersebut tidak dijadikan sebagai hewan kurban, maka diperbolehkan. Kenapa? Karena dia meninggalnya sebelum menunjuk hewan tersebut sebagai hewan kurban. Namun kalau dia meninggalnya setelah menunjuk, maka ahli warisnya wajib menyembelih hewan tersebut atas nama siapa? Atas nama orang yang menvonis tadi. Nah, atas nama orang yang menvonis tadi. Baik, ats-tsalits yang ketiga. Annahu la yastaghil syai'an min manafi'iha fala yastamiluha fi harthin wa nahwi. Tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun dari hewan yang sudah ditunjuk sebagai hewan kurban. Tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun. Fala yastamiluha fi harthin, dia tidak boleh menjadikan hewan yang sudah ditunjuk tadi sebagai hewan untuk membajak lahan sawah atau kebunnya. Tidak boleh. Atau mengambil manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, untuk dijadikan sebagai hewan pembawa barang, dikomersilkan, tidak boleh dia mengambil keuntungan di situ. Wala yarkubuha illa idza kana li hajatin wa laisa 'alaiha darar. Dia tidak boleh bahkan menunggangi hewan tersebut, tidak boleh. Terkecuali kalau memang ada kebutuhan yang tanpa menyakiti hewan tersebut, maka diperbolehkan menunggangi. Namun kalau dia menunggangi hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk ya ini tidak ada hajat kebutuhan, maka tidak diperbolehkan statusnya, karena hewan tersebut bukan lagi seperti hewan-hewan yang lainnya. Wala yahlib min labaniha ma yanqusuha au yahtajuhu waladuhal muta'ayyan ma'aha. Dia tidak boleh pula memerah susunya. Tidak boleh memerah susunya yang dapat mengurangi kualitas daging dari hewan tersebut, menjadikan dia kurus. Dia tidak boleh pula memerah susu dari hewan tersebut yang masih dibutuhkan oleh anak dari hewan tersebut yang juga ikut tervonis mengikuti induknya. Wala yajuzu syai'an min sufiha wa nahwiha illa ay yakuna anfa' laha. Tidak boleh bagi dia untuk mengambil bulunya. Mengambil bulunya tidak boleh kecuali ketika mengambil tersebut untuk kemanfaatan hewan tersebut. Nah, maka dia pun boleh mengambil bulunya seperti domba, tidak boleh diambil ketika domba tersebut sudah ditunjuk sebagai hewan kurban, tidak boleh diambil bulunya. Terkecuali untuk kemanfaatan hewan tersebut. Kalau tidak diambil bisa berpenyakit atau seperti apa, maka diambil, tidak mengambil. Namun bagaimana bulu yang diambil dari domba tadi? Wa yatasaddaqu bihi au yahdiyahu au yantafi'u bihi wala yabi'u. Dia boleh menyedekahkan bulu tadi, dia boleh menghadiahkan, atau dia boleh memanfaatkan tadi tanpa menjual bulunya. Nah, ya, dimanfaatkan sendiri, pakai untuk bantal, untuk jaket, untuk apa terserah, namun dia tidak boleh menjual dari bulu dari hewan yang sudah ditunjuk dari ditunjuk sebagai hewan kurban. Intinya dia tidak boleh mengambil manfaat. Anna yang keempat, annaha idza ta'ayyabat aiban yamna'u minal ijza. Yang keempat sekarang, apabila hewan yang sudah ditunjuk tadi mengalami cedera, mengalami aib, mengalami kecacatan yang dapat mencegah dari keabsahan kurban. Nah, dia mengalami kecacatan. Sebelum ditunjuk, dia normal, sempurna, bagus. Namun setelah ditunjuk, terjadilah sesuatu yang menjadikan hewan tersebut cacat yang dapat menghalangi dari keabsahan kurban. Nah, misal contoh ayyashtari syatan fayu'ayyinuha fatabkhuqa 'ainuha hatta takuna 'awra'a bayyinatal 'awar. Seperti seseorang yang membeli seekor kambing sempurna, bagus, dia sudah tunjuk ini hewan kurban saya. Setelah dia tunjuk, maka terjadilah sesuatu yang menjadikan matanya itu buta, yang betul-betul nampak butanya. Nah, ini kan berarti apa? Apa namanya? Aib yang dapat menghalangi keabsahan kurban. Tidak boleh dia berkurban dengan hewan tersebut. Lalu bagaimana? Padahal kan dia sudah beli dalam keadaan sempurna. Terjadilah sesuatu yang menjadikan dia cacat seperti itu. Bagaimana hukumnya? Falaha halan. Ada dua keadaan ini. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, saya sebutkan saja secara ringkas. Keadaan yang pertama adalah cacatnya hewan tersebut karena keteledoran si pemilik hewan kurban. Dia ikat di tempat yang tidak aman, yang menjadikan hewan tersebut cacat, apakah itu matanya atau mungkin kakinya patah. Nah, yang menjadikan dia cacat karena keteledoran dari pemilik hewan kurban tersebut. Maka dalam hal ini, maka si pemilik wajib mengganti hewan kurban tadi. Wajib mengganti hewan kurban tadi. Oleh karena di sini ada tanbih pada ikhwan, kalau seandainya sudah tervonis, maka harus dijaga betul-betul. Dan juga perlu disampaikan kepada ikhwan, ketika hendak menvonis hewan kurban, mau dikatakan ini hewan kurban saya, itu jangan terlalu jauh jaraknya. Masih 2 bulan, 3 bulan sudah niat saya mau berkurban, langsung divonis ini hewan kurban saya. Wah, jaraknya 3 bulan. Nah, ini resiko besar yang akan dia tanggung nantinya. Makanya ketika mungkin memang dia sangat berniat berkurban, jangan menvonis hewan kurban tersebut terlalu jauh, terlalu dahulu. Namun dekat-dekat aja. Apakah memang dia tunjuk langsung, ataukah dia tunjuknya itu dengan perbuatan dia. Sampai ke tempat penyembelihan dia belum tunjuk. Tunjuknya dengan apa? Dengan perbuatan penyembelihan dia. Ini lebih aman. Ini lebih aman. Kenapa? Karena khawatir kalau dia tunjuk terlalu lama, terlalu tempo dia menunjuknya, dia menvonisnya, ketika terjadi sesuatu seperti ini, dia cacat karena keteledoran dia, maka dia harus mengganti. Dia harus mengganti hewan yang sudah dia tunjuk tadi. Nah, dia harus mengganti hewan yang cacat tadi. Lalu bagaimana hewan yang cacat tadi, kan sudah seandainya dia sudah ganti, lalu bagaimana status hewan yang cacat tadi? Status hewan cacat tadi itu milik dia, seperti hewan-hewan yang lainnya. Dia mau rawat silahkan, dia mau sembelih silahkan. Yang jelas statusnya yang cacat tadi sudah berubah dari hewan yang sudah ditunjuk menjadi hewan biasa. Nah, karena dia sudah membeli hewan yang baru. Yang kedua, sekarang keadaan yang kedua, cacatnya hewan tersebut bukan karena keteledoran si pemilik. Nah, dia sudah berupaya semaksimal mungkin hewan ini aman, tidak ada ya ini perkara-perkara yang dapat mencelakai hewan tersebut, diakat dengan baik di tempat yang bagus, nah aman. Qadarullah, dia tidak tahu ternyata terjadi saja sesuatu yang dia tidak inginkan tadi. Nah, maka mungkin dia terjadi akhirnya, mungkin sudah diikat bagus, akhirnya kepleset mungkin atau apa, akhirnya apa, kakinya patah, atau mungkin hewan tersebut karena lari-lari sendiri di dalam kandang akhirnya dia jatuh kakinya patah. Nah, bukan karena keteledoran si pemilik hewan kurban. Nah, karena ulah dia sendiri atau mungkin karena faktor-faktor yang lainnya, bukan karena keteledoran si pemilik. Maka apa yang mesti dilakukan? Fayadbahuha wa tujziuhu, maka dia boleh menyembelih hewan tersebut. Meskipun dia mengalami cacat yang mencegah dari keabsahan, namun cacatnya tersebut bukan karena keteledoran si pemilik dan hukum kurbannya sah. Hukum kurbannya sah. Illa antakuna wajibatan fi dhimmatihi qabla ta'yin, kecuali kalau dia sudah bernazar, dia sudah mewajibkan atas dirinya sendiri, kalau saya akan berkurban dengan kurban yang sempurna. Saya bernadar harus berkurban dengan kurban yang sempurna. Dia sudah pilih, ternyata cacat, maka dia harus membeli. Kenapa? Karena dia sudah bernadar mewajibkan diri sendiri untuk berkurban dengan hewan yang sempurna. Li'annaha amanah. Karena ketika dia bernadar, maka dia telah memiliki amanah untuk mewujudkan janji nadarnya dia tersebut. Naam. Ini saya sebutkan saja secara ringkas ya. Yang kelima dari beberapa hukum yang berkaitan tentang hewan yang sudah ditunjuk sebagai hewan kurban, annaha idza dha'at aw suriqat falaha halan. Kalau hewan tersebut lepas atau hewan tersebut dicuri, sudah ditunjuk namun hewannya lepas, hilang, atau hewan tersebut dicuri oleh orang lain, falaha halan. Maka ini juga terdapat dua keadaan. Yang pertama, hilangnya hewan tersebut disebabkan karena keteledoran oleh si pemilik hewan. Tidak diikat. Meskipun di kandang, namun kandangnya itu kandang-kandang yang bolong, pagarnya sudah rapuh, tapi tidak diikat. Memang dia teledor. Sembrono ketika meletakkan hewan tersebut pada tempatnya tersebut. Maka yang seperti ini, maka dia wajib untuk mengganti. Atau dia meletakkan hewan tersebut di tempat yang tidak aman. Dia sudah tahu bahwasannya sekarang ini musimnya banyak pencuri, namun dia ditempatkan di tempat yang tidak aman, tidak dijaga, di tempat sembarangan, akhirnya dicuri orang lain. Semua itu karena keteledoran dia menempatkan hewan tersebut di tempat yang sembarangan. Maka dia juga harus mengganti. Maka dia harus mengganti karena semua itu terjadi karena kesalahan dan keteledoran dia. Dia harus mengganti. Namun kalau hilangnya hewan tersebut atau dicurinya hewan tersebut bukan karena keteledoran dia, dia sudah ditempatkan yang aman, dijaga dengan ketat, yang bagus tempatnya, namun toh ternyata manusia pasti ada celah yang dia akan terluputkan. Nah, akhirnya lepas juga akhirnya. Akhirnya pun dicuri oleh orang lain. Kalau yang seperti ini, maka dia tidak wajib. Tidak wajib mengganti hewan tersebut. Terkecuali kalau dia sudah bernadar. Dia bernadar, saya bernadar tahun ini apabila saya dikaruniai rizki anak, maka saya akan berkurban. Maka kalau dia sudah bernadar, meskipun dia sudah menfonis hewannya hilang, maka dia harus beli lagi. Dia harus beli lagi. Dia harus beli lagi. Atau dia mewajibkan atas diri sendiri dia, saya berkurban, dan meskipun hewan tersebut dicuri oleh orang lain, maka tetap saya harus berkurban. Maka dia harus berkurban juga. Kenapa? Karena dia telah mewajibkan dirinya untuk berkurban. Namun kalau dia tidak mewajibkan atas dirinya untuk berkurban karena bukan keteledoran dia sehingga hewannya lepas atau hewannya dicuri oleh orang lain, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengganti hewan tersebut. Nah, namun sekarang setelah beberapa hari ternyata hewan tersebut ketemu. Nah, beberapa hari sudah lewat, hari-hari tasyrik, seminggu, dua minggu setelahnya, oh ini sapi saya, dia memiliki tanda dan dia tahu, oh ini sapi saya. Nah, maka seketika itu dia wajib mengambil sapi tersebut dan menyembelihnya. Dia menyembelihnya. Kalau seandainya si pencuri ketahuan, ketangkap, maka kewajiban untuk mengganti hewan tersebut adalah si pencuri. Nah, kalau dia mampu mengganti, maka pencuri itu harus diambil hartanya untuk mengganti hewannya apa yang dia curi. Nah, mengganti dari hewan yang dia telah curi. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Sampai sini ikhwan, masih tersisa beberapa hukum terkait hewan yang sudah ditunjuk. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, menunjuknya kalau turunan, wallahu a'lam bishawab. Seperti apa? Ini saya sudah tunjuk sepertujuhnya. Oh, saya belum tunjuk. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Makanya dinasihatkan bagi hewan yang paling aman itu adalah menunjuk hewan kurban tersebut dengan cara menyembelih. Nah, karena meskipun dia beli dengan niat nanti itu hewan kurban ini, kalau dia belum tunjuk ini hewan kurban saya, hewan tersebut belum tertunjuk. Makanya biar tidak menanggung resiko, karena kalau hilang setelah ditunjuk karena keteledoran kita, konsekuensinya apa ikhwan? Harus diganti, iya kan? Harus mengganti kita. Kira-kira mampu enggak? Nah, kalau yang memiliki kelapangan rezeki ya mungkin dia mampu. Kalau sekelas-kelas yang apa namanya kurbannya sudah apa namanya nabungnya 2 tahun 3 tahun baru terkumpul bisa kurban, ternyata dia vonisnya terlalu lama, akhirnya keteledoran dia hilang sapinya atau mungkin dia mati, maka dia wajib untuk mengganti. Makanya jangan terlalu cepat dalam menunjuk hewan tersebut sebagai hewan kurban. Tunjuk hewan kurban tersebut dengan penyembelihan kita, meskipun hewan tersebut sudah dibawa ke tempat penyembelihan. Kalau kita belum vonis dia, belum tunjuk ini hewan kurban saya, maka belum tertunjuk. Nah, kalau seperti itu kan berarti apa? Aman untuk apa? Terhindar dari risiko-risiko yang kita tidak mampu untuk menjamin konsekuensinya. Nah, sehingga oleh sebab itu kita nasihatkan jangan terlalu lama. Meskipun sapi ini kita pelihara dari kecil, nanti saya jadikan sebagai hewan kurban, maka belum tertunjuk. Jangan langsung ditunjuk. Tahun depan mau dianu, ini hewan kurban saya nanti tahun ini. Wah, ini repot. Repot sekali. Dia harus apa namanya? Menjaga ekstra keamanan dari hewan tersebut. Maka paling aman adalah menunjuk hewan kurban dengan apa? Menyembelih. Nah, ketika hewan tersebut sudah dibaringkan, nah itulah. Digorok baru langsung hewan tersebut berstatus sebagai hewan kurban. Namun kalau terlalu tempo, semakin cepat kita menunjuk, maka apa? Semakin besar tanggung jawab yang harus kita perhatikan. Adapun terkait dengan menunjuk hewan kurban yang kolektif, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini ikhwan yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.